ada di sini menemaniku saat sepi, menemaniku saat gundah. Tanpa dirimu, ku hanya mencintai kamu, ku hanya memiliki kamu. Kita tak bertemu, ku selalu memimpikan kamu. Ku tak bisa hidup tanpamu. Aku rindu setengah mati kepada setengah mati. Aku rindu. Setengah mati. Aku rindu. Setengah mati kepada kau tahu, ku tak bisa hidup tanpamu.